Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda wa taba'a tharahu ila yaumiddin amma ba'. Ayyuhal ikhwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Tafsir Ibnu Katsir, masih pada tafsir surat Adz-Dzariyat. Pada pertemuan sebelumnya telah kita buka tentang surat Adz-Dzariyat, bahwasanya dia adalah surat Makkiyah yang Allah turunkan sebelum Rasulullah SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia memiliki 60 ayat dan memiliki beberapa inti sari pembahasan, yang diantaranya adalah tentang tujuan dan visi misi hidup kita, di mana hal itu tertuang pada ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah yaitu setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan inti kenapa kita ada di dunia ini. Baik, selanjutnya kita memulai masuk pada tafsir surat Adz-Dzariyat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadz-dzariyati dzarwa. Kata Allah Subhanahu wa taala memulai surat Adz-Dzariyat dengan sumpah. Wadz-dzariyati dzarwa. Demi dzariyat. Adz-dzariyat artinya adalah angin yang berhembus. Dzarwa ini taukid untuk penguat. Jadi dia betul-betul berhembus. Yang terkadang hembusannya begitu kuat dan kadang hembusannya lembut. Makanya angin kan macam-macam. Ada angin laut, ada angin darat, ada angin yang kencang sekali, angin apa? Taufan ya. Ada angin yang sepoi-sepoi, sejuk, macam-macam. Allah Subhanahu wa taala memulai surat Adz-Dzariyat dengan sumpah. Dan sumpah definisinya adalah taukidul kalam bi dzikri mu'azzamin. Memperkuat suatu ucapan dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Itu arti dari sumpah. Menyebutkan, memperkuat suatu ucapan. Makanya tujuan inti dari sumpah adalah memperkuat ucapan agar apa yang disampaikan dipercaya oleh pendengar. Dan itu adalah masalah-masalah yang penting. Masalah-masalah yang penting. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh bagi kita untuk bermudah-mudahan dalam sumpah. Allah berfirman, wahfadhu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Dan makna menjaga sumpah ada 3 macam. Yang pertama adalah tidak bermudah-mudahan dalam bersumpah. Jangan dikit-dikit apa? Sumpah. Terutama para pedagang. Para pedagang udah sumpah bohong lagi, nah ini bahaya. Yang kedua, apabila kita bersumpah maka hendaknya kita menepatinya. Yang ketiga, apabila kita tidak menepatinya maka hendaknya kita membayar kafarah sumpah. Ini makna dari menjaga sumpah. Ya. Maka tidak boleh bagi kita untuk dikit-dikit gampang-gampang bersumpah. Kata para ulama, tidak boleh bersumpah kecuali dalam tiga keadaan. Yang pertama, jika yang akan disampaikan itu betul-betul penting. Kalau yang enggak penting-penting amat, enggak usah sumpah. Ya, masa wallahi saya mau makan misalnya. Wallahi mau ke toilet misalnya. Ya, kalau yang enggak terlalu penting enggak usah sering-sering apa? Sumpah. Supaya kita tetap mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sumpah itu ada pengagungan. Yang kedua, jika kata para ulama, sumpah itu adalah kalau pendengar mengingkari, tidak percaya dengan apa yang akan kita sampaikan, maka untuk memperkuat kita bersumpah. Dan yang ketiga adalah jika dia meragukan ucapan kita, itu ya kondisi-kondisi disyariatkan bagi kita untuk apa? Bersumpah. Makanya Rasulullah SAW tidak terlalu banyak beliau bersumpah. Disebutkan selama hidupnya, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, ya, setelah meneliti hadis-hadis Nabi SAW, sumpahnya Nabi SAW itu enggak lebih dari 80 kali. Padahal selama hidupnya. Berarti banyak apa dikit? Dikit. 80 kali selama hidup loh. Itu berarti tidak banyak. Ya, ini menunjukkan bahwa kita hendaknya berhati-hati dalam bersumpah, tidak sering-sering, tidak bergampang-gampangan dalam masalah sumpah ini. Karena sumpah itu adalah ya untuk memperkuat suatu ucapan. Ya, suatu ucapan. Ini tujuan intinya. Bidzikri mu'adzamin, dengan menyebutkan ya yang diagungkan. Bagi makhluk yang kita agungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seorang makhluk mau bersumpah, maka dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, billahi, tawahi, ya, demi Allah. Jadi yang kita sebutkan adalah atau nama-namanya. Warrahman atau sifatnya. Ya. Wal-Quran boleh. Demi Al-Quran itu boleh. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Dan kalam itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Al-Quran bukan makhluk. Ya. Jadi, sumpah, ya, dengan kalau itu makhluk, maka dengan menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita bersumpah dengan selain Allah. Karena tidak ada yang pantas kita agungkan kecuali hanya Allah. Makanya Nabi mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam sumpah itu ada pengagungan. Dan tidak ada yang pantas kita agungkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Allah. Kalau Allah bebas bersumpah dengan apapun. Makanya di dalam Al-Quran sering Allah bersumpah dengan makhluknya. Wal fajar, demi waktu fajar. Ya. Wad duha, demi waktu duha. Wat tini wa zaitun, demi buah tin dan zaitun. Demikian juga dalam ayat ini. Wad dhariyat, demi angin. Boleh, Allah bersumpah dengan apapun boleh. Ya, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Hambalah yang ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Jadi kalau Allah boleh bersumpah dengan apapun. Karena enggak ada yang berhak melarang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah enggak boleh bersumpah dengan angin loh. Nah, enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala bebas melakukan apa yang dia katakan. Hanya saja satu faedah penting, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut sesuatu, maka itu menunjukkan bahwa sesuatu tersebut sangat agung di sisi Allah. Contoh misalkan ketika Allah berfirman wal asr, demi waktu. Berarti waktu di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah agung, sangat mulia, sangat berharga. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam ayat ini, wadh dhariyat, demi angin yang berhembus. Berarti angin sangat spesial di sisi Allah SWT. Karena apa? Karena banyak manfaatnya angin. Walaupun kadang kita kurang ya menghayati ya dan mensyukuri nikmat angin ini. Hanya berjalan ya, datang dan berlalu begitu saja tanpa kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Padahal di dalam angin ini banyak sekali apa? Manfaatnya. Apa aja manfaatnya angin? Satu. Nih, murojaah pelajaran IPA dulu ini. Memberikan kesejukan. Ini kan kalau ada angin sejuk. Ditambah lagi ada kipas angin. Ditambah lagi ada AC. Itu kan karena ada anginnya. Sehingga sejuk. Ya. Hal yang menjadikan kita ya dengan adanya kipas angin dan AC ini menjadikan kita lebih kaya daripada Korun. Sehebat-hebatnya Korun, sekaya-kayanya Korun, enggak punya AC, Pak. Ya, kita Masya Allah ada kipas angin, ada AC, harus kita syukuri. Di antara manfaat angin juga apa? Ya, penyerbukan tanaman. Ya. Di antara manfaat angin juga menerbangkan pesawat. Nah, ya kan? Kapal, layang-layang, nah, buat mainan anak-anak. Kalau nggak ada anginnya, nggak bisa terbang. Intinya banyaklah manfaat-manfaat dari angin yang harus kita apa? Syukuri. Nah ini yang paling penting, ini kita syukuri. Banyak nikmat-nikmat Allah di sekitar kita, tapi ya yang jarang ya adalah kita mensyukurinya. Man kana dha fikrah fa fi kulli syai'in lahu ibrah. Orang yang cerdas adalah orang yang mengambil pelajaran dari apa yang ada di sekitarnya. Jangan sampai makhluk-makhluk Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Allah kirimkan kepada kita tapi kita kurang menyadarinya. Ya, yang menunjukkan bahwa hati kita apa? Keras. Ya, hati kita membeku seperti batu. Hendaknya bagi kita untuk ya merenungi ya tanda-tanda kekuasaan Allah, makhluk-makhluk Allah SWT yang Allah kirimkan kepada kita. Baik, yang kedua, falhamilati wikra. Allah bersumpah lagi dengan makhluk yang lain. Falhamilati wikra, demi awan yang mengandung. Hamilat itu yang membawa atau mengandung. Wikra ya, yang mengandung air hujan. Ya. Karena awan itu mengandung air hujan. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan awan. Ya, bersumpah dengan awan. Karena awan juga banyak manfaatnya. Ya. Di antara manfaatnya awan apa? Menghasilkan hujan. Kan itu ya. Yang kedua, untuk menghilangkan panas, ya kan? Coba kalau sampai panas terus ada mendung, ada awan, seneng gitu. Ya. Nah. Dan banyak manfaat-manfaat dari awan, nanti bisa dibuka lagi buku pelajaran SD IPA. Ya. Diulang lagi. Baik, intinya Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah dengan awan karena di dalam awan tersebut banyak sekali apa? Manfaat-manfaatnya. Di antara manfaat awan yang paling besar adalah dia mengandung air hujan. Yang dengan air hujan tersebut Allah Subhanahu wa taala menyuburkan tanaman-tanaman, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan air untuk kita, kebutuhan manusia, hewan, ya, dan banyak manfaat-manfaat bagi kehidupan umat manusia. Fal jariyati yusra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah juga dengan al-jariyat. Al-jariyat artinya kapal. Ya, perahu-perahu yang berlayar. Yusra dengan mudah. Ya, kapal-kapal perahu-perahu yang berlayar di atas lautan, di atas air, Allah SWT bersumpah. So ini sering kita lihat. Tapi pertanyaannya, apakah ketika kita melihat kapal, bahkan mungkin menaiki kapal, ini menambah keimanan kita kepada Allah apa tidak? Jangan sampai seperti orang-orang kafir. Mereka sering naik kapal, sering lihat kapal, ya, tapi tidak menambah keimanan mereka. Bahkan mereka bisa membuat kapal yang ya, modern, yang canggih, tapi tidak menambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin ya harus berbeda dari orang-orang kafir. Ketika dia melihat kapal, ketika dia menaiki kapal, dia teringat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kapal karena manfaatnya banyak sekali. Ya, dengan adanya kapal ini menjadi apa? Transportasi. Ya, kita bisa menyeberang dari satu pulau ke pulau. Ya, dengan adanya kapal bisa membawa barang-barang yang berat. Ya, dengan apa lagi manfaatnya kapal? Apa? Ya, dengan adanya kapal, ya, ya kita bisa melihat keindahan lautan dan sebagainya. Ini diantara manfaat-manfaat dari kapal. Baik. Kemudian fal muqassimati amra. Demi malaikat-malaikat yang membagi ya urusan, yang membagi urusan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at juga, Allah bersumpah dengan malaikat fal mudabbirati amra, demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan-urusan ya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada malaikat ya Mikail yang mengatur masalah hujan ya, masalah tumbuhan ya, ada juga malaikat maut yang mengatur masalah kematian ya, ada juga malaikat Jibril yang mengatur masalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, ada juga malaikat Israfil ya yang meniupkan sangkakala dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat karena mereka adalah makhluk-makhluk yang sangat agung, makhluk-makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya. Nah, jadi Allah bersumpah dengan malaikat. Isi sumpahnya apa? Setelah bersumpah dengan tiga makhluk, empat makhluk ini, yang pertama bersumpah dengan angin, yang kedua bersumpah dengan awan, yang ketiga bersumpah dengan kapal-kapal, yang keempat bersumpah dengan malaikat-malaikat. Isi sumpahnya, innama tu'aduna lasadiq. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian itu benar adanya. Ini Pak isi sumpahnya. Tadi kan kita sampaikan bahwa tujuan sumpah itu adalah memperkuat suatu ucapan. Ini yang diperkuat oleh Allah. Kenapa sampai apa? Bersumpah dengan empat makhluk tadi karena masalah yang akan disampaikan oleh Allah ini adalah sesuatu yang ya penting dan sesuatu yang pasti terjadi. Ya, maka kita wajib percaya Allah Subhanahu wa taala ketika mengabarkan kepada kita, kita wajib percaya walaupun Allah enggak bersumpah. Apalagi kalau bersumpah. Kan tidak semua isi Al-Qur'an itu diawali dengan sumpah. Yang enggak bersumpah saja wajib bagi kita untuk mengimaninya, mempercayainya. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala mendahulunya dengan sumpah. Tidak ada ruang bagi kita untuk mendustakannya, meragukannya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamatu aduna." sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian la sadiq, ya, benar adanya. Apa yang dijanjikan kepada kita? Yang dijanjikan kepada kita adalah yang dimaksud di sini tentang kiamat, tentang hari kebangkitan, tentang hari pembalasan, bahwa manusia semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik dengan surga maupun dengan neraka. Semua itu adalah suatu kepastian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 53 memerintahkan kepada nabinya bersumpah juga. Wa yastambiunaka ahaqqun hu. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah kiamat itu benar? Akhirat itu benar? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "i wa rabbi," ya, demi Rabbku. Jadi ini perintah Allah kepada nabinya supaya bersumpah, "Innahu lahaq," sesungguhnya hari kebangkitan, hari akhirat itu adalah benar. Ya, maka wajib bagi kita semuanya untuk beriman kepada hari akhir dengan hadanya hari kebangkitan ini. Ya, siapa yang tidak percaya dengan hari akhirat, siapa yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, maka dia kafir. Za'amal ladina kafaru allan yub'asu. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak dibangkitkan. Qul bala wa rabbi. Jadi yang menyangka bahwasanya tidak ada hari kebangkitan siapa? Orang-orang kafir. Qul bala wa rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, demi Rabbku, la tub'asunna. Ya, sungguh kalian pasti akan dibangkitkan. Di situ didahului dengan sumpah, didahului juga dengan lam, la tub'asunna, ada juga nun taukid. Jadi penguatnya double tiga, Pak. Ada sumpah, ada lam taukid, ada nun taukid, yang semuanya dalam bahasa Arab fungsinya sama, yaitu penguat. Jadi dikuatkan dengan tiga penguat. Ya, saking pentingnya masalah hari kebangkitan ini. Kenapa ini sangat ditekankan di dalam Al-Quran? Karena orang-orang kafir dahulu mereka tidak mempercayainya. Ya, mereka tidak mempercayainya. Dan percaya kepada hari akhir, percaya dengan hari kebangkitan ini, ya, membuahkan kepada seorang mukmin, ya, apa, buah-buah yang sangat manis bagi kita. Kalau kita percaya dengan adanya hari kebangkitan, adanya hari akhirat, maka otomatis satu, kita akan bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa hidup di dunia ini cuma apa? Sementara. Ya, di sana ada hari, ya, setelah kematian kita. Yang kedua, menjadikan seorang mukmin ketika dia percaya dengan adanya hari kebangkitan, adanya hari akhirat, ya, menjadikan dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani, tidak panik. Ya, tidak panik. Makanya orang yang beriman berbeda dengan orang-orang kafir dalam menyikapi, ya, misalkan sekarang ada virus corona. Orang-orang yang beriman tidak terlalu panik. Betul kita waspada, ya. Betul kita harus mengambil antisipasi, ikhtiar. Tapi kita tidak terlalu apa? Panik seperti orang-orang yang lemah imannya. Karena kita yakin bahwa kematian pasti akan terjadi dan bahwasanya kita semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan persentase kematian kita kepada, ya, dari corona itu hanya 1% aja. Tapi kematian, ya, 100% pasti akan menghampiri kita semuanya. Yang ketiga di antara faedah atau buah ketika seorang itu beriman kepada hari akhir, ya, yaitu akan membuahkan kita kesabaran tatkala menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mendapatkan di dunia ini, ya, maka kita tidak terlalu sedih, tidak terlalu kecewa, tidak berkecil hati. Kenapa? Karena kita berharap kita akan mendapatkan gantinya nanti di akhirat. Ya. Jadi Iman kepada hari akhir, iman kepada hari kebangkitan, ini sangat penting untuk selalu kita tanamkan, sehingga langkah kita dalam hidup ini terarah. Orang yang ngerti tentang adanya hari kebangkitan, adanya hari akhir, ya, bahwasanya hidup di dunia ini cuma sementara dan sebagainya, maka hidupnya terarah. Beda dengan orang-orang kafir, ya, tatkala mereka tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan, hari akhirat, maka hidup mereka seperti binatang, hanya sekedar makan, hanya sekedar minum, hanya sekedar bersenang-senang semata, karena mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan setelah, ya, kehidupan dunia ini. Ya, jadi cuma berfoya-foya, cuma bersenang-senang, ya. Nah, berbeda dengan orang yang beriman. Kemudian kata Allah, wa innad dina lawaqi', dan sesungguhnya ad-din, ad-din artinya pembalasan, al-jaza. Karena ad-din dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna. Makna yang pertama agama, amal. Seperti lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, amal kalian, dan bagi kami agama kami. Atau dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Makna yang kedua adalah al-jaza, pembalasan. Seperti dalam surat Al-Fatihah, maliki yaumiddin. Allah adalah raja pada hari kebangkitan. Demikian juga dalam ayat ini, innad-dina wa innad-dina lawaqi. Yang dimaksud di sini wa innad-din maksudnya adalah, ya, hari pembalasan. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua amal perbuatan manusia. Kalau yang baik dibalas dengan pahala surga. Kalau yang buruk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, siksaan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal sekecil kebaikan, sekecil apapun itu, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang beramal, ya, kejelekan sekecil apapun itu, dia akan melihat balasannya. Taip. Ayat-ayat ini ma'asyiral muslimin memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah, ya, bolehnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk. Karena Allah bersumpah dengan angin, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat, Allah bersumpah dengan kapal, awan, ya. Jadi boleh bagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Karena Allah itu bebas, ya. Berbeda dengan makhluk, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sering bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Ya, di dalam Al-Qur'an sering, ya, Allah bersumpah. Dibukukan ada buku khusus yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim, judulnya At-Tibyan bi Aqsamil Qur'an. Penjelasan tentang sumpah-sumpah dalam Al-Qur'an. Jadi Allah bersumpah dengan makhluknya, ya, dan isi sumpahnya itu dikumpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian beliau tafsirkan tentang makna ayat-ayat yang berisi apa? Sumpah tadi. Karena apa? Imam Ibnu Qayyim sampai membukukan, ya, sampai perhatian, ya, secara khusus, karena ayat-ayat yang didahului dengan sumpah berarti ayat-ayat tersebut adalah ayat yang penting. Sampai Allah bersumpah itu menunjukkan bahwa isi sumpahnya adalah sangat penting sekali. Ya, karena tujuan dari sumpah itu adalah untuk memperkuat supaya kita percaya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, Allah SWT mengabarkan kita, enggak sumpah saja wajib bagi kita untuk mempercayainya. Karena semua ucapan Allah pasti benar. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Alif lam mim, inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Semua kita wajib mempercayai isi kandungan Al-Qur'an, apalagi kalau didahului dengan sumpah. Maka hendaknya bagi kita perhatian dengan ayat-ayat yang didahului oleh Allah dengan sumpah, karena ayat-ayat tersebut adalah ayat yang penting. Baik. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah ya, tentang keistimewaan makhluk-makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah. Apa aja tadi? Yang pertama, angin. Yang kedua, awan. Yang ketiga, kapal. Dan yang keempat adalah malaikat. Ketika Allah SWT bersumpah dengan empat makhluk ini, menunjukkan bahwasanya makhluk-makhluk tersebut sangat istimewa ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk merenungi makhluk-makhluk tersebut, karena itu menunjukkan ya, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi kulli shay'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu. Dalam segala sesuatu terdapat tanda yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa. Ya. Jadi sekali lagi, ketika kita ya melihat dan merasakan angin, ketika kita melihat awan, ketika kita melihat kapal, hendaknya semua itu mengingatkan kita kepada penciptanya, kepada pengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti orang-orang kafir yang menganggap bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini berjalan begitu saja, tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk bencana-bencana. Kemarin ada bencana ya, gempa ya di Sukabumi. Ya, semua ini ma'asyiral muslimin sering kita sampaikan adalah teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendaknya menjadikan kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwiza. Tidaklah kami mengutus ya tanda-tanda kekuasaan kami kecuali sebagai peringatan bagi manusia. Ya, kalau Allah sudah memberikan kepada kita virus corona, Indonesia sudah melonjak tinggi. 30-an lebih ya, 35 ya. Meninggal satu. Ya, 36 kalau ya, meninggal satu. Ya, padahal beberapa waktu yang lalu baru 20-an, sekarang sudah 30 lebih aja. Ya, intinya ini adalah teguran dari Allah. Gempa, ya, virus, banjir, jangan kita menganggap ini enggak ada kaitannya dengan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada kaitannya dengan dosa-dosa manusia. Ya, ini yang sangat berbahaya. Inilah ateisme. Ya, inilah ateisme. Pemikiran-pemikiran yang lebih berbahaya daripada gempa dan daripada virus corona itu sendiri. Tatkala Allah menegur kita, tapi kita tidak sadar bahwa itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bahwa akhirat itu adalah sesuatu yang pasti. Hari kebangkitan adalah sesuatu yang pasti. Hari pembalasan adalah sesuatu yang pasti. Tidak ada ruang sedikit pun bagi kita untuk meragukannya, apalagi mendustakannya. Siapa yang mendustakannya, maka berarti dia bukan orang-orang yang beriman. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering mengulang-ulang kepada kita. Bahkan tidak ada satu lembar pun dalam Al-Qur'an kecuali Allah selalu mengingatkan kepada kita akan akhirat. Ya, semua itu agar kita ya ingat kepada akhirat, agar kita ya berlomba-lomba di dalam kebaikan, agar kita berpacu ya dalam mengumpulkan pundi-pundi pahala ya, agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari maksiat dan dosa, dan agar kita tidak terbuai dengan fata morgana dunia. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah ya bahwasanya hendaknya bagi orang yang beriman, orang yang beriman untuk selalu ingat hari kebangkitan, selalu ingat hari akhirat ya, dan tidak melupakannya ya, tidak melupakannya. Bagaimana agar kita ingat akhirat? Ya, selalu ngaji, ikut kajian-kajian, selalu membaca Al-Qur'an ya, ziarah kubur agar kita ingat apa? Kematian ya. Nah, karena dunia telah sibuk dunia telah seringkali melalaikan kita. Maka penting bagi kita untuk hadir dalam kajian-kajian, ya, kemudian ziarah kubur, ya, kemudian membaca Al-Quran, berteman dengan orang-orang yang saleh, ya, sehingga kita selalu ingat akan akhirat. Demikian ma'asyiral muslimin, insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.